Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang Pak Guntoro. Silakan komentar Anda, Pak Guntoro. Iya. Itu jelas bahwa Pertamina jangankan 23% ya, 100% pun dia bisa tambahin. Karena bisnis Pertamina kan bisnis monopoli, Mbak. Jadi nggak ada persaingan gitu loh. Oke. Itu aja, Mbak. Terima kasih Pak Guntoro. Dan kami sudah berhasil kembali tersambung dengan Bapak Sudibyo. Halo Pak Sudibyo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya, Pak Sudibyo sudah clear ya suaranya ya. Suaranya pakai telepon Telkom biasa, lebih clear, Bu. Ya, oke, okay, iya. Ini, Bu, ya, karena kenaikannya itu Pertamina itu kehilangan kas, jadi apa namanya budgetnya itu defisit karena digrogoti oleh orang-orang dalam Pertamina sendiri. Maka tanpa izin pemerintah dia menaikkan sebesar 25% itu. Seharusnya itu harga gas kan cuma 4.000, dikalikan 12 kilo kan 48, tambah macam-macam sekitar 50 lah dari Pertamina. Nah sekarang dinaikkan jadi 60, tapi ternyata di pasaran melambung sampai 65, 75, 80, bahkan 90.000. Jadi otomatis maka terjadi hal-hal yang Ibu sebutkan tadi, menjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, maka pemerintah harus menetapkan berapa kenaikan dari 4.000 itu. Saya kira 4,5 cukup. Jadi mencapai 4.54 lah, dijual 55.000. Tak boleh lebih dari itu. Kalau lebih mestinya ditangkap. Zaman Presiden Soekarno membayar, membeli, menjual minyak lebih dari harga yang ditetapkan pemerintah, pasti ditangkap itu. Sekarang nggak ada penangkapan itu. Jadi kapitalisme dibiarkan bebas, liberalisme bebas, rakyat bisa menaikkan harga semau-maunya, pemerintah juga diam saja. Baik, Pak Sudibyo, terima kasih kami sudah menangkap opini Anda.